Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Hadis terakhir yang kita baca adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menegaskan bahwa wanita haid tidak boleh puasa dan tidak boleh salat, tapi dia wajib mengqadha puasa namun tidak perlu mengqadha salat. Dan inilah fikihnya kaum muslimin. Sementara Khawarij, mereka punya fikih yang berbeda. Mereka mewajibkan bagi para wanita haid untuk mengqadha salat sebagaimana mengqadha puasa. Jadi alasannya alasan kias. Karena dua-duanya sama-sama kewajiban, maka jika ditinggalkan karena uzur disebabkan haid, maka nanti diqadha puasa dan demikian pula salatnya. Sehingga ada khilaf antara kita dan Khawarij dalam masalah ini. Dan ini bagian dari ciri Khawarij. Karena itulah terkadang khilaf fikih, perbedaan fikhiyah, dimasukkan oleh para ulama ke dalam pembahasan akidah. Seperti masalah qadha salat bagi wanita haid, termasuk juga mengusap kaki ketika berwudu, yang di situ ada khilaf antara kita dengan orang Syiah. Syiah wudunya bagian kaki tidak dicuci tapi diusap, dan kita bagian kaki dicuci. Kalau mau mengusap berarti harus menggunakan alas kaki yang menutupi mata kaki atau menggunakan sepatu. Karena itu pembahasan fikih seperti ini masuk dalam kajian akidah, karena dia salah satu di antara pembeda antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Kemudian kita akan masuk ke bab berikutnya. Babun tasattaral mughtasilu bithaubin wa nahwihi. Bab orang yang mandi harus menutup diri dengan menggunakan kain atau semacamnya. Di masa silam, orang mandi itu terkadang di rumahnya tidak memiliki tempat mandi khusus. Maka dia mandi bisa di tempat tertentu kemudian ditutupi kain. Berbeda dengan zaman kita. Kalau zaman kita, rumah itu sudah punya kamar mandi khusus. Hadis di bab ini adalah hadis dari Ummu Hanif bintu Abi Talib. Berarti apanya Ali? Saudara perempuannya Ali bin Abi Talib. Hadis dari Ummu Hanif binti Abi Talibin. Qalat, beliau bercerita, dhabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am al-fathi fawajadduhu yagtasilu wa Fatimatu ibnatuhu tasturuhu. Ketika Fathu Mekah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu aku jumpai beliau, beliau sedang mandi. Sementara Fatimah radhiyallahu anha menjadi penutup beliau. Wa Fatimatu ibnatuhu tasturuhu. Fatimah menjadi penutupnya. Maksudnya adalah Fatimah yang memegangi kainnya untuk menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung kain diikat, satunya dipegangi menghadap ke arah balik, sebalik dari tempat orang yang mandi. Dan seperti ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Fatimah. Qalat fa sallamtu alaihi. Kemudian aku pun menyampaikan salam kepadanya. Faqala, lalu beliau bertanya, man hadhihi, siapa ini? Faqultu ana ummu hani'in bintu Abi Talib. Siapa ini? Saya adalah Ummu Hanik bintu Abi Talib. Faqala, kemudian beliau mengatakan, marhaban bi ummi Hani'in. Selamat datang Ummu Hanik. Wallahu a'lam. Apakah beliau berbicara dalam kondisi beliau mandi? Sehingga kemungkinan beliau mandi dengan menggunakan baju, tapi satu lapis. Kemudian di satu sudut dikasih kain, dipegangi oleh Fatimah. Maka beliau masih bisa berkomunikasi dengan Ummu Hanik yang berada di balik tabir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin enggak kenal Ummu Hanik. Sebabnya apa? Sepupunya. Dan beliau tinggal bersama Abu Talib. Maka pasti beliau kenal Ummu Hanik. Sehingga ketika Ummu Hanik ngasih salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak tahu man hadhihi, siapa ini? Karena tertutup dengan tabir. Berarti posisi beliau masih mandi. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan marhaban bi ummi Hani'in, dalam kondisi beliau sedang mandi. Falamma faragha min ghuslihi, ketika beliau selesai mandi, berarti di sini mandinya tidak di dalam tempat khusus. Tidak berada di dalam tempat khusus. Nah, yang dilarang oleh para ulama adalah berbicara di kamar mandi dengan orang yang berada di luar kamar mandi. Komunikasi ini enggak boleh. Bahkan kata An-Nawawi, ijma' ulama dilarang. Sebatas interaksi boleh, tapi kalau bicara enggak boleh. Sehingga kalau orang memberikan respon, interaksi silahkan. Misalnya ya, kamu lama atau cepat? Kalau lama, nyalakan keran dua kali. Nyalakan keran dua kali, itu berarti lama. Kalau cepat, nyalakan keran sekali. Itu cepat. Sebatas komunikasi, boleh. Atau gedor-gedor pintu, silahkan. Tapi kalau bicara, kata An-Nawawi, ijma ulama dilarang. Lalu bagaimana dengan praktek ini? Praktek yang beliau lakukan di sini adalah beliau tidak mandi di kamar mandi. Mungkin di ruang tertentu, kemudian ditutupi oleh Fatimah. Karena di masa silam alas itu adalah tanah, sehingga turun airnya turun ke tanah. Falamma faragha min ghuslihi, setelah beliau selesai mandi, qama fa shalla samaniya raka'atin. Beliau melakukan salat 8 rakaat. Dan ini terjadi di waktu duha. Salat apakah ini? Para ulama menyebutnya dengan salat al-fatah. Apa itu salat fatah? Multahifan fi thawbin wahid, dengan iltihaf, memakai satu kain. Memakai satu kain, kalimat fi thawbin wahid, multahifan fi thawbin wahid, itu berarti antara memakai bawahan saja namun atasnya terbuka. Atau yang kedua, beliau memakai kain panjang yang menutupi seluruh badan. Karena kalau menyebutnya fi thawbin wahid, satu kain, itu berarti satu lembar seperti kain ihram. Dan ini yang dijadikan dalil oleh para ulama. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menggunakannya untuk bawahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ajarna man ajarti ya ummahaniin. Kami telah memberikan perlindungan kepada orang yang kamu lindungi darahnya, wahai Ummu Hanik. Sehingga perlindungan yang diberikan oleh seorang wanita sekalipun dihargai dalam Islam dan dihargai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlindungan kaum muslimin itu satu kesatuan. Siapa yang melindungi, maka yang lain juga wajib melindungi. Sehingga jika pelindungan ini tidak dianggap, maka berarti dia merusak pelindungan seluruh kaum muslimin. Apalagi yang ngasih jaminan perlindungan adalah negara. Hadis ini ulama tentang haramnya sweeping orang kafir yang berada di negeri muslim. Sweeping orang kafir yang berada di negeri muslim mungkin disebabkan karena dendam kita dengan negaranya. Ada orang Amerika misalnya di negeri muslim, dia datang dengan membawa visa, paspor dari negaranya, dan sudah mendapatkan visa dari negara tujuan. Ummu Hanik mengatakan wadzaka duha, dan itu terjadi ketika waktu duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penyerangan kota Mekah di waktu pagi setelah subuh. Dan malam harinya telah beliau persiapkan. Pasukan muslim sudah diketahui oleh musuh di malam harinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk menyalakan banyak kayu bakar, obor. Buat obor sebanyak-banyaknya. Obor itu sampai merata di mana-mana. Sehingga Abu Sufyan mengatakan pasukannya Muhammad luar biasa banyaknya, kita tidak sanggup untuk menghalaunya. Dan mereka tidak melakukan persiapan karena Fathu Mekah itu rahasia. Ada salah satu sahabat yang pernah mau membocorkan Fathu Mekah. Siapa beliau? Sangat terkenal beliau, Hatib bin Abi Balta'ah. Sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib pernah mengirim seorang budak wanita untuk membawa surat menyampaikan pesan bahwasanya Nabi SAW dan pasukannya akan menyerang kota Mekah. Kemudian Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah terkait perbuatan Hatib, lalu beliau perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, kejar wanita itu. Dikejar. Akhirnya ketangkap. Lalu wanita ini ditanya, mana suratnya? Surat apa? Saya enggak bawa apapun. Serahkan suratnya. Surat apa? Enggak ada. Serahkan, kalau enggak tak telanjangi. Di kalimat hadis, kalau tidak saya telanjangi. Ini budak ya, budak wanita. Kalau zaman sekarang telanjang duluan, enggak usah disuruh ya. Sudah enggak usah diperintahkan, tak telanjang sendiri. Akhirnya karena wanita ini malu, diserahkan. Dan Ali membenarkan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin beliau berdusta. Pasti wanita ini membawa surat yang ditulis oleh Hatib. Akhirnya setelah surat tadi berhasil didapatkan oleh Ali, beliau balik ke kota Madinah. Hatib kemudian disidang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, da'ani adribu unuqah. Ya Rasulullah, biar saya penggal saja lehernya. Innahu munafik, orang ini munafik. Tapi Hatib ini, sehingga beliau larang, karena dia adalah seorang badri. Wa qad qala Allahu ta'ala, dan Allah telah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apapun, aku telah mengampuni kalian. Allah memberikan jaminan peserta perang Badar pasti masuk surga, diampuni oleh Allah sebab mendapatkan posisi khusus dalam Islam yang tidak ada orang lain, seperti di kamar mandi. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bercerita tentang keadaan Bani Israel. Kanat Banu Israila yanduru ba'duhum ila ba'din, terus saling lirak-lirikan, ya. Pamer-pameran ya. Wa kana Musa yaghtasilu wahdah. Berbeda dengan Musa. Kalau Musa mandinya sendirian. Faqalu, akhirnya mereka komentar. Su'udun. Ini Musa kok enggak pernah gabung mandi bareng kita? Kan di sini bisa tonton-tontonan. Faqalu, lalu mereka mengatakan, wallahi ma yamna'u Musa ayyaghtasila ma'ana illa annahu adar. Demi Allah, Musa itu enggak mau mandi sama kita karena dia itu adar, cacat kemaluannya. Kalau bahasa Jawa Timur nyebutnya kondor. Enggak tahu terjemahannya apa. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Tidak bisa digambar. Cacat kemaluannya. Fadzaba marratan. Kemudian fadzaba marratan yaghtasilu. Akhirnya satu ketika Musa itu mandi. Satu ketika beliau mandi, fawada'a tsaubahu 'ala hajarin. Lalu beliau letakkan bajunya di batu. Fafarral hajaru bi tsaubihi. Tiba-tiba batu ini bisa berlari membawa bajunya Musa. Apakah punya kaki atau bagaimana, wallahu alam. Kita enggak tahu ya. Yang beliau ceritakan ini real tidak? Real. Realita di masa silam. Pak, batu berlari itu gimana? Batu berlari kan gelundung. Kalau gelundung kan berarti nanti bajunya kotor semua, Pak. Bisa lepas. Ya Allah Maha Kuasa. Kita enggak perlu komentar seperti itu. Mungkin bisa jadi keluar kaki dan batunya berlari pakai kaki. Seperti kura-kura. Atau batunya lari begitu saja tanpa kaki. Intinya pokoknya batu ini berlari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bercerita sesuatu yang enggak masuk logika, beliau kadang menegaskan, aku mengimaninya. Demikian pula Abu Bakar dan Umar juga mengimaninya. Seperti beliau pernah bercerita tentang apa? Ada serigala yang bisa bicara dan sapi yang bisa bicara. Besok di akhir zaman. Lalu beliau mengatakan, saya mengimaninya, demikian pula Abu Bakar dan Umar juga mengimaninya. Padahal di forum itu enggak ada Abu Bakar dan Umar. Untuk menegaskan kalau ini benar. Dan beliau sampaikan ini murni wahyu dari Allah. Maka beliau juga punya kewajiban untuk mengimani apa yang beliau sampaikan. Saya mengimaninya, demikian pula Abu Bakar dan Umar. Maka berlarilah sang batu dengan membawa baju tadi. Fakharaja Musa fi ithlihi. Kemudian dikejar Musa dari belakang. Dikejar Musa batu tadi. Yaqulu thawbi ya Hajar hatta nadharat Banu Israel. Dikejar sambil mengatakan, wahai batu, mana bajuku? Wahai batu, mana bajuku? Wah, dikejar. Wahai batu, henti kelambiku, henti kelambiku. Hatta nadharat Banu Israel ila Musa. Sampai Bani Israel melihat ke arah Musa yang dalam kondisi telanjang. Pak, kok bisa kayak gitu? Padahal kan beliau seorang nabi, apa enggak malu? Allah Maha Kuasa untuk membuat beliau melupakan malu karena beliau lupa. Orang yang lupa itu enggak malu, ya. Nggih. Nek lali ora eling. Ya betul. Iya. Jadi karena beliau lupa sehingga beliau tidak sadar kalau beliau dalam kondisi telanjang. Sambil lari telanjang. Ngejar itu batu. Ya, sambil lari telanjang. Loh kok enggak malu? Ya karena ra kelingan. Kalau ternyata dalam kondisi telanjang. Loh kok bisa nabi itu ra eling kalau telanjang? Allah Maha Kuasa untuk membuat seperti itu. Dan tujuan Allah adalah dalam rangka untuk menampakkan kepada Bani Israel, ini lo lihat Musa itu sehat walafiat. Ya. Beliau tidak memiliki cacat terkait kemaluannya. Faqalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Akhirnya mereka komentar, demi Allah Musa itu enggak ada yang cacat. Wa akhadha thawbahu wa tawfiqa bil hajari darba. Kemudian beliau mengambil bajunya, akhirnya batunya tadi dipukul sama Musa. Faqala Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, wallahi innahu lanadabun bil hajari sittatun aw sab'atun durban bil hajar. Demi Allah, sesungguhnya itu terjadi apa 6 sampai 7 kali pukulan dengan batu. Batunya dipukul pakai batu sebanyak 6 atau 7 kali pukulan. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat apa itu? Al-An'am atau Al-Ma'idah. Wala takunu kal ladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang menghina Musa. Lalu Allah Subhanahu wa taala membersihkan Musa dari penghinaan itu dengan Allah tunjukkan kondisi real Musa. Bani Israel melihat. Ya. Wallahu alam. Dan ini kejadian-kejadian yang aneh di masa silam sungguh-sungguh terjadi ya. Kemudian kita lanjutkan babun al-i'tina'u bihifdzil aurah. Bab memberikan perhatian untuk menjaga aurat. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahumul hijarata lil ka'bati wa alaihi izaruhu faqala lahu al-Abbas ammuhu ya ibn ahi law halalta izaraka faj'altahu ala mankibayka dunal hijarati faqala dunal hijarati qala fahallahu faj'alahu ala mankibihi fasaqata maghshiyan alayhi fama ru'ya ba'da dhalika uryanan sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang qulu ma'humul hijarata lil ka'bah. Beliau memindahkan batu bersama mereka untuk pembangunan Ka'bah. Wa alaihi izaruhu dan beliau memakai sarung. Kemudian Abbas paman beliau berkomentar, wahai keponakanku, lau halal ta izaraka, kenapa enggak kamu lepas sarungmu? Faja'altahu ala mankibaika dunal hijarati. Kemudian kamu jadikan di atas pundakmu dunal hijarati. Diartikan apa di situ? Dunia itu di sebalik. Apa artinya? Untuk menahan batu. Faja'altahu 'ala mankibaika dunal hijarati. Lalu kamu jadikan izarmu di pundakmu sehingga bisa menahan batu. Jadi di masa silam kain itu sangat terbatas hadirin, dan ini sudah berulang kali kita sampaikan. Maka orang pakai sarung begini untuk bawahan. Beliau pakai izar, tapi atasnya bolong. Sehingga ketika ngangkat terkena kulitnya. Lalu Abbas menyarankan, coba ini dilepas terus dikalungkan ke sini. Jadinya ada kain di pundak. Ketika beliau mengangkat batu fahallahu faja'alahu ala mankibaihi, tapi bawahnya masih panjang ya. Bawahnya masih panjang. Ketika diangkat bawahnya masih panjang, masih bisa menutupi auratnya. Ketika beliau melepasnya lalu beliau taruh di pundaknya, fasaqata maghsyian alaihi, tiba-tiba beliau jatuh ya. Jatuh pingsan. Fama ru'ya ba'da dzalika uryanan sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itu tidak ada lagi peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat telanjang. Sehingga mungkin di sini beliau tersingkap auratnya sampai kelihatan. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga auratnya agar jangan sampai kelihatan orang lain, sehingga beliau berusaha untuk menutupinya sampai ketika beliau pingsan, tersingkap, akhirnya kelihatan. Sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Di sini dijadikan penulis masuk dalam bab tentang berusaha untuk menjaga aurat agar jangan sampai dilihat oleh orang lain. Kalau di zaman kita, walhamdulillah, kita pakaian itu sisa-sisa ya. Kalau dulu seperti ini kondisinya, orang gak memiliki. Kita kain itu sisa-sisa, sehingga tidak akan pernah menjumpai peristiwa seperti ini. Kemudian bab berikutnya, innamal ma'u minal ma', yang namanya air itu dari air. Maksudnya kewajiban mandi menggunakan air disebabkan karena keluarnya air mani. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal ansar faja'a wa ra'suhu yaqturu. Abu Sa'id bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang di kalangan Ansar untuk menghadap beliau. Faja'a wa ra'suhu yaqturu, kemudian orang ini datang sementara rambutnya basah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allana ajalnaka, barangkali saya ganggu kamu tadi ya. Durung rampung wis diceluk datang. Padahal belum rampung. Belum rampung maksudnya belum selesai ya. Belum rampung adalah belum selesai. Durung tuntas. Gimana cara membahasakannya? Belum masih nanggung. Faqala na'am, kemudian orang ini mengatakan betul. Di belum sampai keluar mani sudah ada panggilan datang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ujilta au kutihta fa'alaikal wudu." Kalau kamu buru-buru belum selesai sudah ditinggalkan, atau kutihta, atau kamu dalam kondisi kekeringan. Qahatun, qahatun itu artinya musim kering ya. Au kuhita, atau kamu dalam kondisi kekeringan, tidak keluar mani. Fa'alaikal wudu, maka cukup wudu saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga hubungan badan di masa silam, kalau tidak sampai orgasme, maka tidak wajib mandi. Tapi fikih ini sudah mansukh. Ini sudah mansukh. Dihapus, diganti dengan hukum. Pokoknya kalau terjadi hubungan badan, baik keluar maupun tidak, wajib mandi. Berdasarkan hadis di bawahnya itu ya, yaitu hadis Ubay bin Ka'ab, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, idza jama'a ar-rajulu al-mar'ata falam yunzil, kalau ada seorang suami yang hubungan badan dengan istrinya namun tidak sampai orgasme, qala, beliau mengatakan, yaghsilu ma massal mar'ata minhu thumma yatawaddau wa yusalli, cukup dia cuci kemaluannya kemudian wudu dan salat. Ini fikih sebelumnya. Dan ini pendapatnya Utsman ibnu Affan, dan dipertahankan oleh Utsman sampai wafatnya Rasulullah SAW, tetap dipertahankan. Demikian pula hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pernah beliau ditanya oleh Zaid ibnu Khalid, ara'aita idza jama'a falam yumni, kalau ada orang yang melakukan hubungan tapi dia tidak keluar mani. Qala Utsman, kata Utsman, yatawaddau kama yatawaddau lis salah, dia berwudu sebagaimana wudunya orang yang salat, wa yaghsilu dzakarahu, dan cukup kemaluannya dicuci. Qala Utsman, kata Utsman, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kemudian disebutkan oleh penulis nasakhnya di hadis 199. Kalau tadi kesimpulannya bahwasanya hubungan badan tidak keluar mani, gimana? Enggak perlu mandi, tapi cukup cuci kemaluan, wudu. Sebagaimana orang yang keluar madzi. Kemudian ini dihapus dengan adanya ketentuan hubungan badan keluar maupun tidak, basah maupun kering, maka tetap wajib mandi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' tsumma jahadaha." Ketika seorang lelaki sudah duduk di antara empat cabangnya, tangan dan kaki, tsumma jahada, kemudian melakukan sungguh-sungguh, faqad wajabal ghuslu, maka dia wajib mandi. Pakai kinayah, pakai ungkapan kiasan, ya. Yang maksud beliau adalah dia melakukan hubungan badan, maka wajib untuk mandi meskipun tidak keluar. Nah, kemudian kita lanjutkan. Silakan. Bab tentang perintah wudu makan makanan yang tersentuh api. Ada makanan matang tanpa tersentuh api. Contohnya pelem, ya. Apel. Apa lagi? Pisang. Ada pisang godok. Dan seterusnya. Tapi ada makanan yang dia tidak bisa dikonsumsi tanpa tersentuh api. Daging. Nah, termasuk bahan-bahan dasar yang harus dikonsumsi dengan tersentuh api. Seperti beras, ya. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifasyatin. Beliau makan sampil kambing. Ya. Pupunya kambing, betisnya kambing. Tsumma shalla, lalu beliau salat, walam yatawaddo, dan beliau tidak mandi, beliau tidak wudu. Beliau tidak wudu. Kemudian hadis dari Amr bin Umayyah, beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin. Beliau mengambil secuil dari paha kambing, fadu'iya ila salati, kemudian ada panggilan salat, maksudnya azan. Fa'al qasikina, kemudian beliau letakkan pisau itu. Fasalla walam yatawaddo, lalu beliau salat dan tanpa berwudu. Kemudian hadis Maimunah, Nabi SAW pernah makan katifan, makan paha kambing. Tsumma shalla, lalu beliau salat dan tidak berwudu. Demikian pula hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum susu, famadmada, kemudian susu itu dikumurkan. Susu tadi kumurkan. Wa qala innalahu dasaman. Susu ini ada lemaknya. Kemudian dikumurkan. Tayyib. Kesimpulannya, sebagaimana perkataan dari Jabir bin Abdullah, dulu di awal Islam, siapa yang makan makanan yang tersentuh api wajib mandi, wajib wudu, batal wudunya. Kemudian ini dihapus dalam syariat Islam, dan kondisi terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir dakwah beliau, siapa yang makan makanan yang tersentuh api tidak wajib wudu. Sebagaimana perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kana akhiru ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yatawaddau mimma massatin nar. Kondisi keputusan atau dakwah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berwudu karena makan sesuatu yang tersentuh api. Nah, kemudian kita bisa perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas, Amr bin Umayyah dan Maimun, beliau makan bagian paha. Maka beliau menyukai kambing di bagian paha. Dan kesimpulan ini berbeda dengan kesimpulan makan daging kambing itu sunnah. Dan kalimat ini kurang tepat ya. Makan daging kambing adalah sunnah, ini kurang tepat. Mungkin yang lebih tepat, menyukai paha kambing itu sunnah. Itu yang lebih tepat. Makanya kalau tongseng jangan yang das. Entinane wong tongseng das. Golehi sing paha. Makan daging kambing itu enak ya, bukan sunnah. Jadi yang lebih tepat, yang sesuai sunnah adalah menyukai paha kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai pahanya. Misalnya begini, bagian ikan yang saya sukai adalah kepalanya. Itu bukan berarti senang makan ikan, gitu ya. Tapi maksudnya adalah bagian ikan yang paling disukai, kepala. Dan yang lebih tepat ini bukan sunnah, karena ini jibiliyah. Jibiliyah itu gawan bayi. Intinya kembali ke selera. Dan selera itu sifatnya individu. Maka ada orang yang lebih berselera dengan ayam, ada selera dengan ikan, ada selera sapi, selera kambing. Ya terserah dia, itu selera. Dan selera itu tidak bisa ditiru, meskipun berasal dari keluarga yang sama. Sehingga kalau dalam satu keluarga seleranya beda-beda, masaknya nanti 4 wajan. Karena itu pernyataan bahwasanya makan kambing itu sunnah, ini yang lebih tepat bukan sunnah. Yang tepat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai kambing bagian pahanya. Tapi suka di sini sifatnya kembali ke selera, dan itu bukan karena bimbingan wahyu. Meskipun kalau kita niru karena senang Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan. Gitu ya. Tapi jangan nyatakan itu sebagai sunnah. Karena beliau lakukan seperti ini bukan dalam rangka untuk mengikuti wahyu. Kemudian ada satu sunnah yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu pada saat minum susu dikumurkan. Susu, nah, itu dikumurkan. Terus dibuang atau ditelan? Ditelan, bukan dibuang. Minum susu dikumurkan terus ditelan. Sambil mengatakan innalahu dasam. Susu ini kaya lemak. Wallahu alam, mungkin lemak itu berfungsi untuk memperbaiki gigi atau bagaimana, kita enggak tahu. Intinya salah satu di antara yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minum susu adalah dengan cara yang tadi. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.